Sanggar Cerita mempersembahkan sebuah kisah yang berjudul Serbuk Ajaib. Waktu itu di kerajaan Astralam muncullah seorang pedagang barang-barang ajaib. Ia keluar masuk daerah sambil menawarkan barang dagangannya. Begitulah cara pedagang menawarkan barang-barangnya. Hal itu terdengar oleh penasihat raja. Karena raja penggemar barang-barang aneh dan ajaib, maka penasihat itu langsung menghadap raja. Paduka Raja, saya menghadap membawa berita yang sangat menggembirakan, Yang Mulia. Berita apa, Malua? Dan siapa orang yang kau bawa itu? Dia seorang pedagang barang ajaib, Yang Mulia. Barang-barang ajaib? Ini kotak ajaib, Yang Mulia. Jika kita mengucapkan mantra tertentu, maka dari kotak ini akan keluar ular kobra yang akan selalu menari, Yang Mulia. Dan baru berhenti kalau mantra itu diucapkan kembali. Ini adalah botol ajaib, Yang Mulia. Kalau tutup botol ini dibuka, lalu ditiup 2 kali, maka akan keluar jin kecil. Jin kecil, Yang Mulia. Dan jin kecil ini akan... akan menurut perintah siapa saja yang menjadi pemilik botol itu. Iya, betul, Yang Mulia. Jin itu ya akan mampu melaksanakan pekerjaan yang rumit-rumit, Yang Mulia. Sama sekali tidak aneh. Aku sudah mempunyai banyak benda-benda seperti itu. Masih ada yang lain? Apa itu? Ini, dalam kantong ini berisi serbuk ajaib, Yang Mulia. Serbuk ajaib? Iya. Siapa saja yang memakan serbuk ini barang 1 sendok, maka ia akan berubah menjadi binatang apa saja yang ia inginkan. Manusia bisa berubah jadi binatang? Ini baru benar-benar ajaib. Kau bisa buktikan? Dengan senang hati, Yang Mulia. Coba rubahlah dirimu menjadi seekor monyet. Baik, Yang Mulia. Saya ambil serbuk ini barang 1 sendok. Lalu saya makan. Setelah serbuk itu tertelan, kita ucapkan mantra begini. Aku ingin jadi monyet. Wirau wiri weru wiron. Wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir. Bukan main, sungguh-sungguh ajaib. Oh, ia benar-benar berubah menjadi monyet, tuanku. Bagaimana, Yang Mulia? Hebat, bukan? Setelah berubah menjadi kera, kau masih bisa bicara. Bukan main. Ini benar-benar ajaib, Yang Mulia. Iya. Serbuk ini harus kita beli semua. Tetapi, apakah setelah menjadi binatang begitu, kau bisa merubah diri menjadi manusia? Gampang sekali, Yang Mulia. Kita tinggal mengucap mantra tadi dengan cara terbalik. Begini, Yang Mulia. Riwa riwi ruwe rowin. Ruwi. Ya, kau kembali menjadi manusia lagi. Menakjubkan sekali. Lalu berapa harganya? Kalau memang Paduka berkenan dengan serbuk ajaib ini, maka serbuk ini kami persembahkan saja untuk Paduka. Oh, tidak. Kau adalah seorang pedagang. Iya. Maka kau tidak boleh menanggung rugi. Iya. Kau harus mendapatkan imbalan. Maloa. Iya, tuanku. Ambilkan sekantong uang emas untuk orang itu. Baik, yang mulia. Nah, sementara menunggu uang emas itu, aku ingin menghafalkan mantra-mantranya. Coba ulangi pelan-pelan. Mantra yang pertama begini. Wira wiri weruh wiron. Wira wiri weruh wiron. Iya. Lalu lanjutannya. Wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru wiru. Terimalah uang emas ini ya, sebagai imbalan persembahan serbuk ajaibmu. Seribu-ribu terima kasih, yang mulia. Dan hamba mohon pamit. Serbuk ajaib setia, kasih pemakai tak tertawa. Bila serbuk ajaib kacau, jikala si pemakai tertawa, namanya akan menjadi burung. Maloa, hamba Paduka. Kukira semua persoalan kerajaan telah selesai kita bereskan. Betul, yang mulia. Nah, marilah kita gunakan waktu senggang ini untuk berkelana dengan menggunakan serbuk ajaib. Iya. Saya juga ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi binatang, Paduka. Untuk kali ini, aku ingin menjadi burung bango. Bagaimana, Maloa? Iya, sangat setuju sekali, yang mulia. Ayo kita mulai. Kita makan serbuk ini bersama. Iya. Mari kita ucapkan mantranya, Maloa. Baik, yang mulia. Aku ingin jadi burung bango. Wira wiri weruh wiron. Wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri wiri. Berubah menjadi bango, Maloa. Paduka raja juga. Apa iya? Lucu ya rasanya jadi bango. Saya malah merasa agak gatal-gatal dengan bulu-bulu seperti ini, yang mulia. Lama-lama juga biasa. Ayo, aku sudah ingin merasakan bagaimana rasanya terbang. Iya, baik, yang mulia. Kita terbang mengelilingi kerajaan Astralem ini. Baik. Satu, dua, tiga. Betapa indahnya pemandangan kerajaan kita kalau dilihat dari udara. Ya, rakyat yang berbondong-bondong di jalanan nampak seperti semut-semut, Paduka. Lihat di sebelah kanan itu, Maloa. Sungai yang berliku-liku memanjang seperti seekor ular. Bagus, bukan? Iya. Aduh. Ada apa, Maloa? Saya mulai pegel, yang mulia. Ya, maklum saya belum biasa terbang. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Baik. Kita mendarat di hutan itu saja, ya. Baik, yang mulia. Lihatnya, Paduka. Nah, mari kita amati apa yang sedang mereka perbuat. Mari, yang mulia. Bagaimana, Bango Biru? Apakah kau sudah siap dengan tarianmu untuk memeriahkan pesta nanti malam, Bango Biru? Aku sudah siap, Bango Putih. Aku aku tidak ingin para pengunjung pesta nanti malam kau kecewakan dengan tarianmu yang kurang bagus. Kalau kau ingin melihat aku akan menarikannya sekarang juga. Begitu lebih menarik. Nanti kalau aku lihat masih ada kekurangannya, kau bisa berlatih lagi. Mulailah, Bango Biru. Baik, musik siap, mulai. Kau lihat tarian itu, Mano? Iya, menggelikan tariannya. Wah, ini benar-benar merupakan sebuah hiburan segar yang lain daripada yang lain. Seumur-umur, saya juga baru kali ini melihat burung bangau yang menari meliuk-liuk mengikuti irama musik. Iya. Lihatlah itu, Mano. Bangau itu menggoyang-goyangkan ekornya. Lucu sekali. Paduka Raja, saya punya usul. Kalau para bangau itu kita bawa ke istana, lalu kita pertunjukkan sewaktu ada tamu dari kerajaan lain, pasti mengesankan sekali. Ah, iya, usul yang gitu. Kalau begitu, kita harus merubah diri menjadi manusia kembali dulu, ya? Sehingga mudah untuk menangkap mereka. Ya, baik. Baik, Yang Mulia. Mari. Ayo, aku akan mengucapkan mantranya. Bagaimana mantranya, Malua? Aku lupa. Waru, wari, waro, wah. Saya juga lupa, Yang Mulia. Ketika Raja dan Malua sampai di istana, Raja begitu kaget melihat si penjual serbuk ajaib telah menduduki tahtanya. Ternyata pedagang serbuk ajaib itu adalah seorang penyihir yang jahat. Sebelum Raja sempat berbicara, penyihir telah bertindak lebih dulu. Pengawal, tangkap kedua burung bangau itu dan buang ke hutan. Siap, Yang Mulia. Tunggu dulu. Aku raja di sini. Tidak ada burung bangau menjadi raja. Kau penipu ya. Aku tahu pasti kau adalah penjual serbuk aja. Akulah raja di sini ya. Aku raja yang sebenarnya. Katakan, bagaimana mantra untuk merubah diriku menjadi manusia kembali? Pengawal, cepat seret dia ke hutan. Siap, Yang Mulia. Raja dan Malua tidak bisa berkutik. Segala akal dan cara mereka cari, tetapi tetap tidak bisa merubah keadaan. Mereka tetap menjadi burung bangau. Beberapa tahun telah berlalu. Raja dan Malua menjalani hidup sebagai burung bangau. Sementara itu, di kerajaan Astralam, si penyihir tetap bercokol sebagai raja yang lalim dan kikir. Rakyat kini menjadi miskin karena diperas dan ditindas. Sedangkan raja berpesta pora mengumbar kekuasaannya. Siapa juru selamatnya? Burung hantu yang rasanya ratu. Siapa juru selamatnya? Burung hantu yang rasanya ratu. Malua, aku semakin prihatin melihat keadaan rakyatku sekarang. Hidupnya tertindas dan miskin. Iya, Paduka Raja. Karena raja yang berkuasa sekarang sangat lalim dan tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Oh, Aku menyesal sekali. Kenapa dulu aku tertarik dengan serbuk ajaib itu? Dan telah bertahun-tahun kita hidup sebagai burung bangau paduka raja. Bulu-buluku makin lama makin rontok dan menipis. Memikirkan nasib buruk ini. Oh, kita senasib rupanya. Kau bisa bicara, burung hantu? Aku menjadi burung hantu ini juga karena perbuatan Trasua, penyihir yang menduduki tahta kerajaan Astralam. Penyihir? Ya, dia sebenarnya seorang penyihir jahat. Aku adalah ratu kerajaan Jambala. Penyihir itu membunuh suamiku, lalu memaksa aku untuk menjadi istrinya. Aku menolak. Ia sangat marah. Lalu aku disihir menjadi burung. Oh, betapa marang nasibmu, Sri Ratu. Tapi, dalam keadaanku seperti ini, aku selalu berdoa, memohon kemurahan Tuhan, agar aku segera lepas dari kemalangan ini. Ya, itu juga yang selalu kuharapkan. Ketahuilah, aku sebenarnya dulu tahu caranya merubah diri kembali menjadi manusia. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku lupa mantra itu. Dan yang tahu mengenai mantra itu hanyalah si penyihir itu. Akhirnya mereka bertiga menjadi sahabat senasib. Mereka begitu akrab, setia, dan rukun. Pada suatu malam, si burung hantu terbang ke istana. Di istana, ia mendengar percakapan si tukang sihir. Pengawal, telah tercapai semua keinginanku. Sekarang aku menjadi kaya raya dan berkuasa. Tetapi, satu yang menjadi pikiran saya yang mulia. Apa yang kau pikirkan, pengawalku yang setia? Dulu ketika istana ini kedatangan dua ekor burung bangau yang mengatakan bahwa ia adalah seorang raja. Kemudian paduka menyuruh saya untuk membuang bangau itu ke hutan. Itu sudah bertahun-tahun yang lewat, pengawal. Ya, baiklah. Karena kesetiaanmu, maka akan kubuka rahasia ini. Rahasia apa yang mulia? Begini, mereka memang raja. Tetapi karena tipu muslihatku, ia berhasil kutipu. Aku pura-pura menjual serbuk ajaib yang bisa merubah bentuk manusia menjadi binatang apa saja. Raja sangat tertarik dan mencoba serbuk ajaib itu, pengawal. Lalu mereka berubah menjadi burung bangau. Tetapi apakah ia tidak akan berubah menjadi manusia lagi, yang mulia? Tidak akan bisa, pengawal. Meskipun aku telah memberikan mantra untuk menjadi binatang dan mantra untuk kembali menjadi manusia, ia akan tetap menjadi burung bangau. Kenapa, yang mulia? Ya, karena aku tidak menjelaskan pantangan apa yang harus dilakukannya selama ia menjadi binatang. Lalu, kalau saya boleh tahu, bagaimana bunyi mantra itu, yang mulia? Gampang sekali. Kalau ingin menjadi binatang, hanya mengucapkan wirawiri waruwiron. Dan kalau ingin menjadi manusia lagi, tinggal mengucapkan riwa riwiruwerowin. Ketika mendengar hal itu, burung hantu langsung terbang kembali ke hutan untuk memberitahu Raja dan Maloa. Tuhan telah bersabda, yang jahat pasti akan binasa. Tentang Tuhan si burung hantu, Raja berhati berganti rupa. Jadi manusia bersama, bersama ratu. Han, kawan, aku mempunyai berita penting untukmu. Berita apa? Aku tadi malam ke istana dan sempat mendengarkan penyihir itu mengatakan mantra yang bisa membuat kalian berubah menjadi manusia. Cepat katakan bagaimana bunyinya. Ya, dengarkan baik-baik ya. Riwa, riwiro, werowin, wiro. Kita telah menjadi manusia kembali, Yang Mulia. Loh, siapa wanita cantik ini? Aku burung hantu. Karena terpengaruh mantramu, aku juga ikut berubah menjadi manusia kembali. Syukurlah dan terima kasih, Ratu. Apa rencana kita sekarang, Yang Mulia? Ya, kita harus segera membebaskan rakyat dari penindasan penyihir itu. Aku yakin, di antara rakyatku, pasti mau bergabung dengan kita untuk merebut tahtaku kembali. Sangat setuju, Yang Mulia. Aku juga akan membantumu. Baik, mari kita berangkat dan menyusun kekuatan. Kemudian kita gulingkan si penyihir lalim itu. Sesampainya di kota, Raja segera mendapat dukungan dari rakyat yang telah lama merindukan kedamaian. Setelah rencana disusun rapi, maka meledaklah pemberontakan untuk menggulingkan tahta penyihir itu. Pertempuran tidak bisa dihindarkan karena pihak penyihir tidak menduga atas serangan itu. Maka prajurit-prajurit penyihir terpojok dan kalah. Tukang sihir berhasil ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Pada saat itu juga, raja langsung menduduki tahtanya kembali. Rakyatku yang kukasihi, aku sangat prihatin melihat kesengsaraan kalian. Sejak saat ini, aku berjanji akan memulihkan kembali kedamaian dan kemakmuran yang merata bagi semua rakyat kerajaan Astralam. Benar juga, tidak berapa lama kemudian, kerajaan Astralam menjadi tentram, damai, dan makmur. Raja muda usia, suka berkelana dan mencoba, dengan serbu ajaib belia, raja mencoba berganti rupa, keinginan menjadi burung-burung bana. Serbu ajaib setia, kasih pemakai tak terjawa, dia serbu ajaib kacau, jika habis pemakai tertawa, temannya akan menjadi burung-burung bana. Itulah tipu sedaya penyihir yang ingin menjadi raja. Akhirnya, kerajaan Astralam menjadi tentram, damai, dan makmur. Maka sang raja mempersunting ratu yang telah berjasa mengembalikan raja menjadi manusia kembali. Pesta perkawinan berlangsung dengan meriah. Raja, ratu, dan seluruh rakyat hidup aman dan tentram selama-lamanya.